Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Ma'ashir al-muslimin rahimakumullah, ayyuhal hadirun, ayyuhal ikhwa rahimakumullah, wa barakallahu fikum, falhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal, di mana pada kesempatan kali ini kita masih mendapatkan dua nikmat yang sangat berharga, yang sangat mulia, yakni kesehatan dan kesempatan. Dengan modal dua nikmat tadi, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah, amal ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan ibadah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Sekian banyak dari mereka yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dari sisi kesehatannya, dia pun tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Dengan pula ada yang diuji dengan dicabut nikmat kesempatan, dia tidak diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dan seterusnya, sehingga sangat jauh dibandingkan mereka yang mendapatkan dua nikmat tadi, kesempatan dan kesehatan. Masyarul muslim rahimakumullah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada Fadilati Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala adalah berkaitan dengan membiasakan anak-anak laki-laki putra untuk mengikuti sholat jamaah di masjid. Dan ini falhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Kita lihat bersama di tempat ini, anak-anak telah terbiasa untuk datang ke masjid, mengikuti sholat jamaah di masjid. Tinggal kita sebagai orang tua semakin memberikan bimbingan dan memantau, memonitor dari putra-putra yang telah datang ke masjid. Karena bagaimanapun juga mereka adalah buah hati kita, keturunan kita yang akan bermanfaat setelah kita meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasalam yang sering kita dengar, "Idza mata ibnu Adam yanqata 'amaluhu illa min thalath." Jika manusia Bani Adam meninggal dunia, maka seluruh pahala amalannya terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Sehingga ketika putra kita sudah rajin ke masjid, aktif ikut sholat jamaah di masjid, tinggal langkah berikutnya adalah memantau, memonitor, memperhatikan sudah baguskah sholat anak-anak kita, sudah sempurnakah jamaah yang dilakukan oleh putra-putra kita. Jangan sampai putra-putra kita rajin ke masjid, namun ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sholatnya ya asal sholat seperti itu. Takbirnya, rukuknya, belum lagi malah bermain dulu. Setelah imam rukuk baru berburu-buru untuk rukuk. Ya, tidak batal, pura-pura batal, dan seterusnya. Ini merupakan perkara yang masing-masing dari kita butuh untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka. Harapannya mereka tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang soleh dengan sebab sholat mereka bagus, dengan sebab ibadah mereka bagus, dengan sebab pendekatan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla bagus. Sebuah ayat yang juga sering kita dengar, mungkin banyak dari kita yang sudah hafal, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, mencegah pelakunya dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang menyelisih syariat, yang mungkar. Dari itu segala lagi nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, di tempat kita anak-anak sudah rajin ke masjid. Tinggal semakin meningkatkan kualitas dari sholat-sholat mereka. Ya, syukur-syukur mereka setelah sholat bisa latihan untuk zikir sesuai dengan zikir-zikir yang telah diajarkan kepada mereka. Naam, sebagaimana yang telah diupayakan oleh para ikhwah ya, beberapa tahun yang silam ketika asatidzah menimba ilmu, belajar ilmu agama di Al-Ansor, Sleman. Ya, para ikhwah dengan semangatnya mereka dalam ta'awun mengajari putra-putra kita untuk bagaimana sholat yang benar, bacaannya, zikirnya. Coba dibuka lagi, diajarkan kepada mereka, putra-putra kita, sehingga setelah sholat mereka tidak langsung beranjak berdiri, namun zikir terlebih dahulu. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau mereka juga mau untuk melaksanakan sholat sunnah. Di sebagian tempat, sebagaimana telah kami sebutkan pada pembahasan yang telah lewat, yang ditekankan dalam pendidikan adalah terkait dengan sholatnya. Ya, terkait dengan sholatnya. Karena ketika si anak sholatnya bagus, insyaallah yang lain-lainnya ikut bagus. Tapi biasanya ketika anak itu ya seneko-neko gitu, yang tidak karuan, biasanya sholatnya juga ya seperti itu. Ya, berawal dari sholatnya. Sehingga ayat tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ditambah lagi kita sebagai orang tua, juga kita ingat bimbingan dari Syekh Al-Mu'allif, bahwa kita sebagai orang tua sangat besar ya andil dalam tumbuh kembangnya putra-putra kita. Kalau kita bagus, insyaallah anak keturunan kita juga bagus. Ya, bagus secara zahir, bagus secara lahir ya, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa takwa dimanapun kita berada ya, maka insyaallah Allah Azza wa Jalla akan juga membaguskan keturunan-keturunan kita. Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ucapan dari Salamah Ibn Dinar Al-A'raj, Al-Imam Al-Thiqah. Kata beliau, ma ahbabta ayyakuna ma'aka fil akhirati faqaddimhu al-yawm. Ma ahbabta, apa saja yang kamu suka, ayakuna ma'aka, perkara itu bersamamu, fil akhirah, di akhirat, faqaddimhu al-yawm, maka segera lakukan pada hari ini. Saya ulangi, perkara apa saja yang kita suka nanti akan menyertai kita di akhirat, maka segera lakukan di hari ini. Jangan menunda-nunda waktu, jangan keburu meninggal dunia. Segera lakukan. Kebaikan apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, lakukan. Kalau kamu suka, amalan itu, kebaikan itu akan menyertaimu di akhirat. Wa makarita ayyakuna ma'aka fil akhirah fatrukhu al-yawm. Wa makarita, dan apa saja yang kamu tidak suka, ayyakuna ma'aka, perkara itu akan bersamamu, fil akhirah, kelak di akhirat, fatrukhu al-yawm, maka tinggalkan segera hari ini. Tinggalkan segera hari ini. Masyurul muslim rahimakumullah. Tentu saja masing-masing kita menyukai untuk kelak putra-putri kita bersama kita sama-sama di dalam al-jannah. Sehingga kita perlu untuk berupaya, berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin agar mereka juga bisa memiliki jalan, memiliki sebab yang kelak akan dimasukkan ke dalam jannah dengan sebab itu oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan metode-metode yang dia ketahui, ya tetap masih perlu untuk kita berikhtiar dengan banyak doa di waktu-waktu yang mustajab. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Mampu untuk membolak-balikkan kalbu manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa qulubu bani Adam baina usbu'aihi min asabi'ir Rahman. Setiap kalbu manusia berada pada jari-jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala bolak-balikkan sesuai dengan yang dikehendakinya. Sehingga siapa tahu dengan kita terus-menerus berdoa pada waktu-waktu yang mustajab, memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, kelak dikabulkan doa tersebut, menjadi sebab anak kita sadar, menjadi sebab anak kita kembali kepada jalan yang benar, ya, menjadikan sebab putra kita kembali ke pangkuan kita. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja masing-masing kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengetahui siapa dari masing-masing kita yang bagus amalannya. Ketika mendapatkan musibah, siapakah yang mampu bersabar, siapakah yang mampu bertakwa dengannya, siapakah yang mampu semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Tayyib. Dan kita ketahui juga bahwa yang namanya musibah, cobaan ada dua macam. Ya, dengan perkara yang baik juga perkara yang jelek. Nah, sehat, cobaan, ujian. Sakit juga sama, ujian, cobaan. Ya, yang sehat mampu tidak dia memanfaatkan kesehatannya untuk semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin meningkatkan iman, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Yang sakit pun demikian, mampu tidak dia bersabar dengannya. Yang punya anak, dicoba, diuji dengan anaknya, dengan putranya. Ada yang ini, ada yang itu. Yang tidak punya anak pun dicoba dengan itu. Ya. Yang kaya, diuji dengan kekayaannya. Ya, dengan kelapangannya. Yang miskin juga sama, diuji dengan kemiskinannya. Masing-masing ketika mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, tabah sabar dalam menjalani ujian dan cobaan darinya, insyaallah akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wasbir innal aqibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita kaya ataupun di saat kita miskin, di saat kita sehat ataupun di saat kita sakit, di saat kita punya momongan anak ataupun kita tidak punya momongan anak. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.